Allah memiliki metode dalam menyebutkan balasan-balasan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat, bagaimana Allah menyebutkan balasan bagi orang beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan sesuai dengan metode yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan di dalam Al-Quran, yaitu yajma'u baina targhib wa tarhib. Itu metode menggabungkan antara targhib dan tarhib. Jadi setelah menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir, Allah sebutkan balasan bagi orang-orang mukmin. Menggabungkan antara targhib dan tarhib. Targhib itu adalah dorongan, motivasi untuk beramal. Kalau engkau beramal soleh, maka akan demikian, demikian, dan demikian. Mendapatkan pahala, dan seterusnya. Dorongan, targhib. Supaya orang beramal soleh. Wa tarhib, dan Allah menyebut, menggabungkan antara targhib dan tarhib. Tarhib adalah takhwif, menakut-nakuti, atau ancaman. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, maka demikian dan demikian. Akan mendapatkan siksa dan seterusnya. Tarhib, ancaman, atau menakut-nakuti. Allah gabungkan antara targhib dan tarhib. Ini metode yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan di dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayatnya, Allah gabungkan antara targhib dan tarhib. Liyakuna al-'abdu raghiban rahiban khaifan rajian, agar supaya seorang hamba itu raghiban rahiban, agar supaya seorang hamba itu mau beramal, semangat beramal, rahiban, dan merasa terancam, takut ketika mau melakukan kemaksiatan. Khaifan rajian, dia khawatir ketika melakukan kemaksiatan. Warojian, dan dia juga berharap. Nah, ketika dia melakukan amal saleh, dia berharap amal salehnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berharap jannahnya. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyir, berilah kabar gembira. Ai ya ayyuhar rasul, yaitu wahai rasul, itu wahai Muhammad, berilah kabar gembira. Wahai Muhammad, wa man maqama maqamah, wahai Muhammad atau wahai rasul, dan orang yang menduduki kedudukan beliau, yaitu para duat, para dai ilallah, berilah kabar gembira kepada kaum muslimin. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Biqulubihim, orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka. Bukan iman sekedar lisan. Tetapi juga iman dengan hati-hati mereka. Karena makna iman adalah al-i'tiqadu bil-jinan wal-nutqu bil-lisan wal amalu bil arkan. Iman adalah meyakini dalam hati dan mengucapkannya melalui lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beriman dengan hati-hati mereka. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Bijawarihihim, dengan anggota badan mereka. Fasadaku imanahum bi'a'malihim salihah, sehingga mereka membenarkan, membuktikan keimanan mereka dengan melakukan amal soleh. Ini bukti iman. Nah, bukti pengakuan dia beriman adalah dengan melakukan amal soleh. Sehingga Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa wasifat a'malul khairi bisolihat li'anna biha tasluhu ahwalul abd. Amalan kebaikan itu disifati dengan solihat, solihah. Amal kebaikan itu dinamakan amal soleh. Kenapa? Li'anna biha tasluhu ahwalul abd. Karena dengan amal kebaikan itu akan menjadi baik ahwalul abd, kondisi seorang hamba. Solehah itu baik. Dinamakan amalan kebaikan a'malul khair, amalan kebaikan dengan al-amalus solehat, amal soleh, ya. Karena dengan amal kebaikan tersebut tasluhu ahwalul abd, akan menjadi baik kondisi seorang hamba. Wa umuru dinihi wa dunia, dan akan menjadi baik urusan agamanya dan urusan dunianya. Orang yang beramal soleh maka akan baik urusan dunianya dan urusan agamanya. Wa hayatuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan akan menjadi baik kehidupannya, kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya nanti. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, dan akan hilang dengan amal soleh ini akan hilang kerusakan-kerusakan al-ahwal, kerusakan-kerusakan kondisi atau keadaan, atau rusaknya keadaan atau rusaknya kondisi akan hilang. Fayakunu bidzalika minas solihin, sehingga orang tersebut termasuk dari golongan orang-orang yang solihin, orang-orang yang soleh. Alladzina yuslihun aw alladzina yasluhuna limujawarati rahmani fi jannati. Itu mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang yasluhun, orang-orang yang baik, limujawarati rahman fi jannati, karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Fabashshirhum, berilah kabar gembira kepada mereka. Anna lahum jannat. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat, bagi mereka adalah jannat. Apa makna jannat? Aibasatin jami'ah minal ashjaril ajiba wa thimaril aniqah wa dhilil madid wal aghsani wal afnan. Berilah kabar gembira kepada mereka bahwasannya bagi mereka itu jannat, yaitu basatin, kebun-kebun, taman-taman. Jami'a minal asjaril ajibah, taman-taman atau kebun-kebun yang mengumpulkan berbagai macam pepohonan yang sangat menakjubkan. Kebun-kebun yang berisi pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang sangat menakjubkan, indah dipandang. Wa thimaril aniqah, dan juga di dalamnya terdapat buah-buahan yang bagus, buah-buahan yang baik, yang elok. Wa dhilil madid, dan juga naungan yang begitu luas. Naungan yang begitu luas yang menaungi para penduduk jannah. Wal aghsan, demikian pula ranting-ranting. Wal afnan, dan juga dahan-dahan yang ada di dalam jannah, dalam kebun-kebun tersebut. Wa bidzalika sarat jannatan, maka dengan itulah dinamakan jannah, karena banyaknya pepohonan-pepohonan yang menakjubkan, buah-buahan yang bagus, naungan yang luas, ranting-ranting, dahan-dahan, yang menutupi kebun-kebun tersebut. Wa bidzalika sarat jannah, sehingga dinamakanlah jannah. Yajtannu biha dakhiluha, yang bagian dalam jannah itu terkelilingi dengan tadi, dahan-dahan tadi. tertutup dengan dahan-dahan yang naam indah dan elok. Wayan'amu fiha sakinuha, dan penduduknya akan merasakan kenikmatan di dalam jannah. Bagi mereka jannat, kebun-kebun yang begitu indah. Yang diantara apa yang ada di dalam jannat, kebun-kebun tersebut, tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Subhanallah, kebun, taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, yang begitu indah. Nah, sebagaimana yang kita saksikan kehidupan di dunia, yang kasat mata, yang kita lihat dengan mata kita, ketika kita memiliki sebuah kebun, Masya Allah, rindang dengan pepohonan yang indah, sejuk, segar udaranya, Subhanallah, hijau, kemudian ada sungai-sungai yang mengalir, nah, menyejukkan mata. Demikian pula jannah-jannah, kebun-kebun yang terdapat di dalam surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Ai anharul ma, sungai apa? Yaitu sungai-sungai air yang jernih. Walaban, dan juga ada sungai-sungai susu yang putih. Wal asal, dan demikian pula ada sungai-sungai madu yang manis. Wal khamar, demikian pula sungai-sungai khamar yang penduduk jannah halal hukumnya meminum khamar di dalam jannah. Yufajjirunaha kaifa syau, mereka memancarkan sungai-sungai tersebut atau air-air tersebut kaifa syau, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka mengambilnya, meminumnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka alirkan. Wa yusrifunaha aina aradu, mereka alirkan air-air tersebut kemana mereka ingin. Wa tashrabu minha tilkal asjaru, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam jannah itu menghisap atau minum dari air-air yang mengalir dari sungai-sungai tersebut. Sehingga fatan butu asnafu thimar, karena menyerap air-air yang terdapat di dalam jannah tadi, maka pohon-pohon tersebut menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl." Dan setiap mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, qalu, mereka mengatakan, "Hadha alladhi ruziqna min qabl." Yang seperti inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Ai hadza min jinsi, artinya yaitu buah-buahan ini termasuk daripada jenisnya. Nah, seperti ketika di dunia naam ada buah ini, maka di dalam jannah ada buah tersebut. Ai min jinsi, yaitu dari jenisnya. Wa ala wasfi, dan sesuai dengan sifat-sifatnya, bentuknya. Kulliha mutasyabiha fil husn wal ladzah, semuanya mirip dalam hal bagusnya dan juga dalam hal lezatnya. Laisa fiha samaratun khassah, di dalam jannah tidak ada buah yang khusus atau hanya satu jenis saja, tidak, tetapi beberapa macam jenis buah, sebagaimana di dunia juga ada beberapa macam jenis buah. ya, bahkan mungkin ratusan jenis buah di dunia. Maka demikian pula di dalam jannah, ya, berbagai macam jenis buah-buahan, bukan hanya satu jenis. Walaisa lahum waqtun khalin minal ladzah. Para penduduk jannah tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu yang kosong dari merasakan kelezatan, ya. Subhanallah, daiman abadan, terus menerus merasakan kelezatan, ya. Laisa lahum waqtun khalin minal ladzah, tidak ada bagi mereka waktu kosong dari merasakan kelezatan. Fahum daiman mutaladzidzuna bi akliha, mereka terus menerus mutaladzidzun, ya, merasakan lezat bi akliha, dengan memakan makanan yang ada di dalam jannah atau buah-buahan tersebut. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan rizki atau buah-buahan yang mutasyabiha, yang serupa, yang mirip dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Kila, ada yang menafsirkan makna mirip atau makna serupa, ada yang menafsirkan mutasyabihan fil ism, fil ism mukhtalifun mukhtalifut ta'um, serupa dalam hal nama, ya. Misalkan di dunia ada tufahun, ya, maka di dalam jannah ada tufahun, serupa dalam hal nama, ya. Mukhtalifut ta'um, tetapi berbeda dalam hal rasa, ya. Tentunya buah yang ada, tufah yang ada di jannah itu lebih lezat daripada tufah yang ada di dalam jannah. Ini ada yang menafsirkan seperti ini. Sama dalam hal nama, tapi berbeda dalam hal rasa. Wakil, ada yang mengatakan mutasyabihan fil laun, mukhtalifan fil ism. Ada yang mengartikan atau menafsirkan makna serupa di sini adalah serupa dalam hal warna, ya, warnanya serupa dengan warna buah yang ada di dunia. Mukhtalifan filism, tetapi namanya berbeda. Wakila, ada yang mengatakan yushbihu ba'duhu ba'do, ada yang mengatakan sebagian yang lain menyerupai sebagian yang lainnya. Nah, jadi buah-buahan, na'am, yang mereka rasakan di dunia, na'am, itu taib serupa atau sejenis dengan buah-buahan yang ada di dunia, ya. Buah-buahan yang mereka rasakan di jannah serupa dengan atau sejenis dengan buah-buahan yang ada di dunia yang pernah mereka rasakan. Yushbih ba'duhu ba'do, sebagiannya menyerupai sebagian yang lainnya. Dalam hal apa menyerupai? Fil husn, dalam hal baiknya. Wal ladzah, demikian pula lezatnya. Wal fakaha, dan demikian pula nikmatnya. Naam, ya. Buah ini ya rasanya seperti ini, ya. Buah itu rasanya seperti itu, nah, serupa rasanya, tetapi tentunya yang ada di dalam jannah lebih lezat, ya, lebih enak dan lebih nikmat. Wala'ala hadza sahih, dan mudah-mudahan inilah yang benar, kata Syekh rahimahullahu taala, menunjukkan ada perselisihan tentang makna serupa, ya, buah-buahan yang serupa. Nah, ada perselisihan tentang makna serupa seperti yang telah kita baca di atas. Alhasil, al-to'al muhim, buah-buahan yang banyak macamnya dan jenisnya di dalam jannah, sebagaimana banyak dan macam-macam dan jenisnya banyak ketika di dunia, ya. Sebagaimana buah-buahan yang ada di dunia, banyak jenis dan macamnya. Kemudian Allah taib Malif rahimahullahu taala mengatakan tsumma lama dzakara maskanahum. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat tinggal mereka, wa quwatahum min at-ta'ami wasyarab wa fawakihahum, wa fawakihim, dan juga setelah Allah menyebutkan makanan-makanan penduduk jannah, ya, berupa ta'am, ya, makanan atau bahan makanan, wa syarab atau minuman, wa fawakihim atau juga buah-buahan, yang semuanya itu adalah makanan penduduk jannah. Zakaru azwajahum, setelah menyebutkan tempat tinggal mereka tadi yang penuh dengan kebun-kebun yang mengalir dalamnya sungai-sungai, ya. Kemudian makanan-makanan mereka, ya, yaitu buah-buahan dan yang lainnya, ya. Kemudian minumannya, nah, air-air atau sungai-sungai yang mengalir di dalam kebun-kebun tersebut, ada sungai ini, sungai itu, sungai air, sungai susu, sungai khamer, ya, sungai madu, dan seterusnya. Nah, setelah menyebutkan itu semua, zakara azwajahum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan istri-istri mereka. Nah, subhanallah, ya, kenikmatan di atas kenikmatan. Nah, sudah ada rumah, ya, kemudian sudah ada makanan. Nah, kalau cuma rumah dan makanan, masih kurang nggak? Hah? Rumah, masya Allah mewah, megah, ya. Kemudian makanan, masya Allah enak, lezat, minuman, masya Allah. Tetapi sendirian di rumah itu. Hah? Merasakan? Nah, mungkin merasa, cuman masih ada yang kurang sempurna. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebutkan bagaimana tempat tinggal mereka di dalam jannah atau makanan mereka di dalam jannah, tetapi kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan istri-istri mereka yang akan menemani mereka di dalam jannah. Ya. Taib, nah. Karena pembahasan bidadari ini, ya, cukup lumayan panjang, ada berapa paragraf, ya, dan sudah masuk waktu azan, maka kita skor dengan azan dulu, baru kita lanjutkan. Baik, al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Thumma lama zakara maskanahum wa kuwatahum min at-ta'ami wasyarabi wa fawakihihim zakara azwajahum. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tempat tinggal mereka, tempat tinggal untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tempat tinggal para penduduk jannah, dan juga setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang makanan mereka dan juga minuman mereka atau buah-buahan yang mereka makan, zakara azwajahum, maka kemudian Allah menyebutkan istri-istri mereka. Fawasafahunna bi akmali wasfin wa aujazihi wa audahihi. Kemudian Allah mensifati istri-istri penduduk jannah dengan sifat yang paling sempurna dan paling ringkas dan paling jelas. Faqal, maka Allah berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalam jannah itu ada istri-istri yang suci. Allah menyebutkan sifat bidadari-bidadari ini, ya, dengan sifat yang paling sempurna, paling ringkas dan paling jelas. Azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Falam yakul mutahharatun minal aibil fulani. Allah tidak merinci bahwasannya istri-istri para penduduk jannah itu suci dari aib ini, suci dari aib itu, suci dari aib ini. Tidak. Nah, tapi ringkas, padat dan sempurna. Azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Allah di sini tidak merinci atau tidak mengatakan suci dari aib fulan, suci dari aib ini atau aib itu. Liyashmal jami'a anwa'i tathir, yang demikian agar supaya ya, suci di sini mencakup seluruh jenis kesucian. Suci di sini mencakup seluruh jenis kesucian. Fahunna mutahharatul akhlak, maka mereka istri-istri penduduk jannah suci akhlaknya. Suci akhlaknya. Mutahharatul khalq, dan suci ciptaannya, bentuk tubuhnya, badannya suci, tubuhnya suci. Mutahharatul lisan, dan suci lisannya, tidak pernah mengucapkan ucapan yang kotor, mencela, mengejek, ya, ucapan-ucapan yang kotor tidak pernah diucapkan oleh para bidadari di dalam surga. Suci lisan mereka, yang mereka ucapkan selalu ucapan yang baik, bagus, ya, yang mengundang cinta suaminya, lemah lembut. Mutahharatul lisan, suci lisannya. Mutahharatul absar, suci pandangannya. Tidak pernah memandang selain suaminya. Ya. Beda dengan wanita-wanita dunia. Ya. Nah, mungkin banyak laki-laki yang dia pandang selain suaminya. Adapun bidadari-bidadari jannah, bidadari-bidadari di dalam surga, mutahharatul absar, suci pandangannya. Pandangannya hanya untuk suaminya. Ya. Tidak melirik ke yang lainnya. Fa akhlaquhunna mutahabbibatun ila azwajihinna. Mereka dicintai oleh suami-suami mereka bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang bagus, ya. Karena sebab akhlak yang baik, akhlak yang bagus, ya, sehingga suaminya ini cinta kepada istrinya, cinta kepada para bidadari-bidadari tersebut. Nah, ini menunjukkan baiknya akhlak istri, ya. Nah, ini akan mengundang dan menambah kecintaan sang suami. Ya. Sebaliknya kalau istrinya akhlaknya jelek, ya, ucapannya kotor, ya, sama suami suka bangkang, nah, durhaka sama suami, nggak pernah bersyukur sama suami, dan seterusnya, yang seperti ini akan mengundang kebencian suami. Ya. Maka kalau para istri pengen dicintai para suami, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Sebagaimana akhlaknya para penduduk jannah. Wanita-wanita penduduk jannah. Bidadari-bidadari dalam surga. Mereka sangat dicintai oleh suami-suaminya. Karena bidadari-bidadari tersebut, ya, akhlaknya baik. Lisannya suci. Ya, pandangannya juga suci. Naam, tubuhnya suci. Akhlaknya mulia. Ya. Dan seterusnya yang mengundang kecintaan para suami-suami di dalam jannah. Wa husnul tab'ul wal adabil qawli wal fi'li. Dan istri-istri penduduk jannah itu setia. Dan sangat setia kepada suaminya. Dan memiliki adab yang baik. Baik ketika berbicara dengan suaminya atau ketika melakukan perbuatan dengan suaminya, memiliki adab yang baik. Mutahharun khuluquhunna, minal haidi wan nifasi wal mani. Kemudian di antara sifat-sifatnya juga, para bidadari-bidadari itu suci khalquhunna, ya, suci tubuh mereka dari haid, wan nifas suci juga dari nifas, wal mani dan suci dari mani, ya, wal baul suci dari air kencing, wal ghaid suci dari air kotoran, ya, wal mukhat suci dari ingus, ya, wal busak suci dari ludah, waraihatil kariha dan suci dari bau yang tidak sedap. Subhanallah. Nah, bidadari-bidadari jannah, penduduk-penduduk jannah, ya, tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas, ya, tidak mengeluarkan mani, ya, tidak mengeluarkan air kencing, tidak mengeluarkan na'am kotoran, tidak mengeluarkan ludah ataupun mukhot, ya, ingus, ya, tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya, sungguh sangat jauh sifat-sifatnya dengan wanita-wanita yang hidup di dunia. Nah, jauh. Kalau wanita-wanita yang hidup di dunia mengalami haid, mengalami nifas. Nah, kemudian dia buang air kecil, buang air besar, ya. Dia mengeluarkan ingus, ya, ingusan. Dia juga mengeluarkan ludah. Dia juga na'am, apalagi kalau enggak mandi sehari saja, ya, keluar bau yang tidak sedap, ya, na'am, ya, bau asam atau yang semisalnya, ya. Nah, ini wanita-wanita dunia, ya. Maka jangan sampai, ya, wanita-wanita dunia ini na'am mengelabui kita atau melalaikan kita dari wanita-wanita akhirat, dari wanita-wanita yang hidup di dalam jannah, ya. Demikianlah wanita-wanita bidadari di dalam jannah, ya. Suci dari haid, nifas, mani, air kencing, kotoran, ingus, ludah, bau yang tidak sedap dan seterusnya, suci, ya. Walaupun mereka makan, minum, ya, tetapi tidak pernah mengeluarkan na'am air kencing ataupun buang air besar atau yang semisalnya, ya, melainkan makanan yang mereka makan itu, ya, akan mengeluarkan na'am keringat yang menambah harum, ya, yang menambah harum, ya, jadi keringatnya harum, ya. Nah, bukan bau asem, ya, tetapi harum. Tidak berubah menjadi tinja, tidak berubah menjadi air kencing, dan seterusnya seperti kehidupan di dunia. Ya. Tetapi akan menambah harumnya tubuh penduduk jannah tersebut. Wa mutahharatul khalq aydhan. Dan mereka juga suci akhlaknya. Mutahharatul khalq aydhan. Suci akhlaknya atau suci ciptaannya. Bikamalil jamal, dengan sempurnanya kecantikan, ya, atau dengan kecantikan yang sempurna, ya. Nah, secantik-cantiknya wanita dunia pasti ada kekurangannya. Nah, adapun wanita jannah, bidadari-bidadari jannah, bikamalil jamal, sempurna kecantikannya. Falaisa fihinna aib, tidak ada kecacatan sedikit pun pada diri-diri bidadari tersebut. Wala dimamati khulq, dan tidak ada kecacatan tubuh. Balhunna khairatun hisan, bahkan mereka itu adalah orang yang baik-baik dan hisan. Nah, cantik-cantik, ya. Baik-baik dan cantik-cantik. Mutahharatul lisan wa tarf, suci lisannya dan suci pandangannya. Qasiratut tarfihinna, qasirat tarfuhunna ala azwajihinna, pandangan-pandangan mereka hanya terbatas untuk suami-suami mereka. Wa qasirat alsinatuhun. Dan mereka lisan-lisannya terhalangi anku ligalamin kebi, dari setiap ucapan yang jelek. Tidak pernah mengucapkan ucapan yang jelek. Naam, apalagi kepada suaminya. Ini sifat-sifat azwaj ahlil jannah, istri-istri para penduduk jannah, sifat para bidadari di dalam jannah. Fa fi hadhil ayatil karimah, dalam ayat yang mulia ini, zakaral mubashir wal mubashyar wal mubashyaru bih wassababul musil li hadhil bisyarah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan empat perkara. Pertama, Allah menyebutkan orang yang memberikan kabar gembira. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan na'am al-mubasyar, orang-orang yang diberi kabar gembira. Ada yang membawa kabar gembira, ada yang diberi kabar gembira. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan berita gembira tersebut. Atau kabar berita gembira tersebut itu apa? Kemudian yang keempat, sebab yang bisa menyampaikan seseorang untuk mendapatkan kabar gembira tersebut. Fal mubasyir, yang pertama yang memberikan kabar gembira, huwa Rasul SAW wa man maqoma maqomah min ummatihi. Yang memberikan kabar gembira adalah Rasulullah SAW dan yang menduduki kedudukan beliau dari umatnya ini. Itu para duat, para da'i ilallah, para juru dakwah, para ulama. Wal mubasyir, kemudian yang kedua, orang-orang yang diberi kabar gembira dengan berita-berita yang disebut dalam ayat ini, siapa? Humul mu'minun al-amilun as-salihat, mereka kaum mu'minun yang melakukan amal soleh. Mereka yang diberi kabar gembira dengan berita seperti ini. Wal mubasyir bih, sedangkan berita gembiranya adalah hiyal jannat, yaitu surga-surga. Al-mausufat bitilka sifat, yang telah disifatkan dengan sifat-sifat tersebut di atas, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, terdapat banyak buah-buahan dan seterusnya. Wassababul musil lidzalik, kemudian sebab yang bisa menyampaikan untuk meraih berita gembira tersebut, huwal iman wal amal soleh, yaitu keimanan dan amal soleh. Dua perkara ini, keimanan dan amal soleh, inilah yang akan menghantarkan seorang hamba na'am kepada berita gembira yang disebutkan di dalam ayat ini. Fala sabila ilal wusul ila hadhil bisyara illa bihima. Tidak ada jalan untuk sampai kepada na'am berita gembira ini, ya, kecuali dengan melakukan dua perkara di atas, iman dan amal soleh. Wahada a'dhamu bisyaratin hasilah, ini adalah kabar gembira yang paling besar. Naam, hasilah yang ada. Ala yadi afdalil khulq, ya, yang diperoleh oleh naam makhluk yang paling mulia. Bi afdalil asbab, yang dilakukan dengan sebab yang paling mulia. Karena melakukan sebab-sebab yang mulia, yaitu iman dan amal saleh. Wa fihi, dalam ayat ini istihbabu bisyaratil mu'minin, disunahkan untuk memberikan kabar gembira kepada kaum mu'minin. Ini sunnah, ya, kalau ada kabar gembira beritakan. Ini sunnah. Wa tansyitihim 'alal amali bidzikri jazaiha wa thamaratiha. Dan disunahkan, ya, untuk memotivasi, mendorong orang untuk melakukan amalan, untuk melakukan amalan soleh dengan menyebutkan balasannya atau buahnya. Barang siapa yang melakukan ini dan itu dari amal soleh, maka Allah akan memberikan pahala demikian dan demikian. Disunahkan untuk memberikan motivasi dalam amal soleh dengan menyebutkan balasannya atau pahalanya. Fa inna habidzalika takhif wa tashal, karena dengan adanya tadi mengetahui balasan pahala yang besar dan seterusnya, akan memudahkan dan meringankan seseorang untuk melakukan amalan tersebut. Ringan, ya. Nah, yang awalnya mungkin berat, tetapi ketika ada berita gembira, ada iming-iming surga, na'am, kemudian bidadari dan seterusnya, nah, takhifat tashul, akan merasa ringan dan mudah untuk melakukan amal soleh. Wa adhamu bushru hasilal insan, dan kabar gembira yang paling agung yang didapatkan oleh seorang atau seorang manusia adalah taufiquhu lil iman wal amal soleh, yaitu dengan dia diberi taufik untuk melakukan iman dan amal soleh. Ini kabar gembira yang paling besar, yang paling agung yang didapatkan oleh seorang manusia, yaitu ketika dia diberikan taufik untuk beriman dan beramal soleh. Fadzalika awalul bisyarati wa asluha, dan ini adalah awal bishar, awal berita gembira dan pokok daripada berita gembira. Ketika seseorang telah melakukan amal soleh, beriman dan beramal soleh, ini kabar gembira. Karena ini taufik dari Allah. Tidak semua orang beriman dan beramal soleh. Sehingga ketika seorang beriman dan beramal soleh, ini taufik dari Allah, ini na'am kabar gembira yang pertama. Wa min ba'di al-bushra indal maut, kemudian setelahnya adalah kabar gembira setelah kematian. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Wa min ba'dihi al-wusul ila hadzal na'im al-muqim, kemudian setelahnya akan sampai kepada kenikmatan yang kekal seperti yang disebutkan di atas, yaitu surga yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Mereka kekal abadi selama-lamanya di dalam jannah. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita, menjadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadal mikdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.